kenapa ku sangat mencintai.

Terbakar matahari, dan gemata, kau tetap setia. Thank you. bagai bayang-bayang dengan badanku. Mengarungi samudra cinta bukanlah hal yang biasa. Tak semudah saja di hatimu seperti yang pernah terjalin berdua. Terima kasih. kasih sayang.